Bolehkah menyebut nama Allah dengan tambahan Gusti Allah? Apa arti Gusti ya, Akhwan? Hah? Hah? Apa itu Gusti? Sayyid. Hah? Iya, artinya apa? Hah? Kayak orang Jawa enggak ngerti. Gimana ini? Jawanya imitasi ini. Yang asli, Jawa asli siapa? Hah? Gusti. Gusti. Hah? Pangeran. Waduh. Gusti kalau enggak salah Sayyid ya. Sayyid kalau enggak salah. Kalau di Makassar namanya Karaeng ya. Hah? Hah? Iya, itu kalau Bugis ya. Puang. Nah. Ya, wallahu alam ya. Sebaiknya kalau seorang sudah mengerti ya, belajar ya, hendaklah kata-kata ini sudah dihilangkan sajalah ya. Naam, dihilangkan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu. Lebih berhati-hati, khawatirnya jatuh ke dalam ilhad ya. Memalingkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya.